بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya terkait sulasi mazid ya, tentang sulasi mazid di salasati ahrufin di sulasi dengan penambahan 3 huruf. Kemarin sudah disampaikan dibahas yang pertama dari sulati mazid bi talatati ahruf yaitu bab istaf'ala. Kemudian yang berikutnya bab yang kedua dari sulati mazid bi talatati ahrufin dengan 3 huruf. Yungqalu sulatiyu ila wadni if'a'ala. Sulati sulasi mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazan if'a'ala. Ya, dari mujarrad fa'ala diubah menjadi if'a'ala. Yakni bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah wasal. Ya, dengan menambahkan hamzah wasal wa tad'ifil aini. Atau sebelumnya hamzah wasal ditambahkan tentunya di awal kalimat di awal kata ya, jadi hamzah wasal itu hamzah yang ada di awal kata ya. Kemudian penambahan berikutnya wa tal'i fil aini, mengulang ain kalimahnya ya, tal'i ya, mengulang atau menggandakan ain kalimahnya yang semula satu menjadi dua ain kalimah. Kemudian tambahan yang ketiga wal wawi bainal ainaini, dan menambahkan wawu di antara dua ain kalimah. Jadi tadi ain kalimah yang semula satu kemudian digandakan menjadi dua. Nah, kemudian antara kedua ain tersebut ditambahkan wawu. Ya. Baik. Sehingga hasilnya sebagaimana yang disebutkan tadi menjadi if'a'ala. Ya, dari mujarrad fa'ala ya, tambahkan hamzah wasal, kemudian diikuti fa' kalimah sebagai huruf asli. Kemudian ainnya ada dua yang semula satu mujarradnya fa'ala, kemudian dijadikan dua ya, dua ain. Nah, kemudian antara dua ain, ain pertama dan ain kedua yang tambahan ini ditambahkan wawu. Ya, antara dua ain, ain kalimah yang pertama dan ain kalimah yang kedua ini ditambahkan wawu sehingga menjadi if'a'ala. Ya, ini penambahan 3 huruf hamzah wasal menggandakan ain dan wawu antara dua ain. Faedahnya awalan yang pertama lil mubalaghati, untuk mubalaghah ya, menunjukkan makna mubalaghah, melebihkan ya, atau menegaskan atau menyangatkan ya, mubalaghah. Nahwu contoh ihdaujaba zaidun ya, ihdaujaba dari mujaradnya hadaba ha ya, hadaba, kemudian dibentuk mengikuti wazan if'a'ala dengan penambahan hamzah, kemudian mengulang ain kalimah yaitu huruf dal pada kata ini dan wawu antara dua dal, maka menjadi ihdaudaba ya. Ai maknanya yaitu tadi makna mubalaghah ishtadda hadabuhu ya, jadi hadabun itu bongkok ya, bongkoknya pada zai tersebut istada, ya, menjadi sangat, ya, atau bertambah bongkok. Jadi makna dari ihdau dabar menjadi sangat bongkok. Ya, ini. Kalau hadaba mujarrabnya bongkok, ihdau dabar mubalaghahnya menjadi sangat bongkok atau sangat bongkok. Jadi menunjukkan makna mubalaghah, melebihkan. Ya, ini. Makna yang pertama. Kemudian tsanian, makna yang kedua wa li makna fa'ala al-mujarrab, yaitu untuk makna fa'ala yang mujarrabnya. Jadi sama dengan makna mujarrabnya fa'ala. Nahu, contoh, ihlaula tamru. Ihlaula ini dari mujarrabnya apa? Ai hala. Dari mujarrabnya hala dibentuk if'au ala dengan menambahkan hamzah, kemudian mengulang lam atau ain kalimah yaitu huruf lam pada kata ini, kemudian wawu antara dua lam menjadi ihlaula. Dan ini semakna dengan mujarrabnya hala, yakni apa? Manis. Ya, hala manis. Ihlaula manis, sama. Sama dengan makna hala tadi, ihlaula tamru, kurma itu manis. Ya. Ini wazan if'au ala dengan dua makna yang disebutkan. Mubalaghah yang pertama, kemudian makna fa'ala mujarrabnya, makna yang kedua. Kemudian tasarifnya, perubahannya pada fi'il ini, pada kata ini, pada wazan ini, bagaimana biasa dari mawdi, mudhari' dan seterusnya. Perhatikan wazannya, if'au ala yaf'a'ilu if'a'alan. Jadi wawu tambahan pada bentuk masdar itu berubah menjadi ya. Wawu tambahan pada ketika dibentuk menjadi masdar, maka wawunya itu berubah menjadi huruf ya karena sebelumnya kasrah. Ya, if'a'alan. Ya. Di situ soalnya if eu, ya, alan, ya, eu, wawu sukun sebelumnya kasrah, ya, ini tidak bisa, ya, menurut lidah Arab, ya, sulit mereka mengucapkan wawunya kemudian diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya, ya, jadi dari if eu alan menjadi if ai alan, ya. Pada masdar. Adapun pada bentuk yang lain tetap kembali ke huruf tambahan asalnya itu huruf wawu. Jadi huruf tambahan pada wazan ini adalah wawu, bukan ya, ya. Kemudian masdar mimi wa mu'au alan, ya, dengan wawu dan tetap dengan wawu. Jadi kalau wawu sukun sebelumnya fathah itu bisa, itu mudah, ya, sesuai lidah Arab, menurut lidah Arab, maka tetap dengan wawu. If au ala yaf au ailu, ya, au ini mudah, maka tetap dengan wawu. Tapi tadi kalau kasrah itu sulit. Eu, sekali lagi ukurannya lidah Arab, lisan Arab, karena bahasa Arab, ya, bukan lisan Jawa atau lain. Ya, tapi lisan Arab, ya, jadi perhatikan karena bahasa Arab tentunya juga menyesuaikan dengan lisan Arab. Ini, jadi masdar mimi kembali ke wawu sebagai huruf tambahannya yang asal, ya. Kemudian isim fa'alnya fahuwa muf'au ailun. Ya, dari mudhari' yaf'au ailu menjadi muf'au ailun. Ya, faedahnya sebagaimana yang lain, ya, pembentukannya dari mudhari' mengubah huruf mudhara'ah dengan mim dhammah kemudian sebelumnya di kasrah untuk isim fa'il, dan untuk isim maf'ul sebelumnya di fathah. Ya, fahuwa muf'au ailun wa dzaka muf'au alun. Ya. Kemudian fi'il amr juga dari mudhara' menghilangkan huruf mudhara'ah dan akhirnya disukun kalau asalnya dhammah. sehingga dari yaf'alu amarnya menjadi if'al. Ya, hamzah wasalnya muncul di awal kalimat sukunnya if'al. Kemudian nahinya la taf'al. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana bentuk isim maf'ul muf'alun muf'alun. Oke. Kemudian di sini dicontohkan yang naqis wawi. Tadi dari contoh hala ya dibentuk mengikuti wazan if'ala menjadi ihlaula. Ya, dicontohkan ya, langsung pada naqis wawi. Jadi hala tadi mujarabnya ya, di situ ditulis alif dengan bentuk lurus berarti menunjukkan asli dari alif itu adalah wawu. Hala yahlu hulwatun hulwatan ya, hulwa ya, manis ya, rasa manis ya. Di situ tampak lam kalimah adalah huruf wawu ya. Ini ala yahlu hulwatan sehingga ini termasuk naqis wawi kemudian dibentuk mengikuti wazan ini if'au ala menjadi ihlau la. Wawu yang akhir ini berubah menjadi alif pada bentuk mawdi ihlau la. Pada bentuk mubarak yahlau li wawunya berubah menjadi ya karena sebelumnya kasrah maka diubah menjadi ya yahlau li. Itu pun juga domahnya ditakdirkan tidak ditampakkan aslinya yahlau liyu kemudian domahnya tidak ditampakkan ditakdirkan. Kemudian berikutnya masdar menjadi ihlilaan ya di sini kalau ya-nya tadi sudah dijelaskan pada wazan atau pada yang sahih wawunya berubah menjadi ya, wawu tambahan diubah hurufnya menjadi ya. Kemudian pada kata ihlilaan pada masdar ini huruf akhir ini hamzah. Dan ini tadi disebutkan dia termasuk naqis wawi. Berarti apa? Hamzah yang akhir itu adalah perubahan dari wawu. Nah, jadi asalnya wawu ihlilawan dengan wawu pada asalnya ya, karena ini nafas wawi ya, kemudian pada bentuk masdar wawu tersebut diubah menjadi hamzah menjadi ihlilaan seperti ini ya. Jadi bisa disesuaikan dari jenisnya tadi nafas wawi kemudian sesuaikan bentuknya masing-masing bisa diketik huruf aslinya apa ya dari tiap-tiap huruf tersebut pak kalimah atau ain kalimah atau lam kalimah ya, terutama kalau ini naqis wawi berarti ya lam kalimahnya tadi aslinya adalah wawu ya, bisa diketahui dari situ ya. Kemudian yang berikutnya masdar mimi wa muhlaulan ya wawunya berubah menjadi alif ya muhlaula atau muhlaulan. Kemudian fahuwa muhlaulin ya di sini dari mudhari' yahlauli diubah isim fa'il ya asalnya akan menjadi sebagaimana wazannya tadi muf'alun muhlauliyun karena mudhari'nya tadi sudah diubah menjadi ya berarti muhlauliyun ya pada bentuk nakirah apa ya-nya dihilangkan digantikan dengan tanwin pada kasrah sebelumnya menjadi muhlaulin ya. Muhlaulion ya. Kemudian ia-nya dihilangkan diganti tanwin sebelumnya muhlaulin kalau ada alif lam maka nanti ia-nya muncul kembali al-muhlauli ya, dengan ia dan asalnya juga bomah sebenarnya al-muhlauliyu kemudian bomahnya ditakdirkan tidak ditampakkan al-muhlauliyu. Jadi keadaan isim yang seperti ini ya, pada huruf akhirnya, jadi dilihat dari huruf akhirnya, keadaan isim yang semacam ini disebut apa? Isim manqus. Ya, dulu sudah pernah disampaikan ya, isim manqus. Jadi isim yang huruf akhirnya ya, yang huruf asli bukan huruf tambahan, dan sebelumnya itu kasrah. Ya. Ini nanti bisa dipelajari atau di murojaah pada pembahasan isim manqus. Jadi isim manqus itu tidak melihat bentuknya apakah dia mujarrad ataukah mazid, sulasi atau rubai atau bentuk-bentuk yang lain tidak diperhatikan. Jadi isim manqus ya, ataupun isim maksur, artinya itu pembagian isim dilihat dari huruf akhirnya. Jadi sekedar melihat huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya seperti itu, maka dia termasuk isim manqus dengan faedah-faedah isim manqus. Ya sudah diterapkan. Ya, bentuknya apa atau dia mujarrad atau mazid tidak diperhatikan. Yang jelas akhirnya seperti itu dengan ya yang asli artinya bukan huruf tambahan ya. Kemudian sebelumnya itu kasrah. Ya. Ini untuk semuanya ya. Isim manqus seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa dzaaka muhlaulan, huruf akhirnya diganti dengan alif, wawu yang akhir diganti dengan alif pada isim maf'ul ya, muhlaulan ya, asalnya muhlaulaun ya, dengan wawu muhlaulaun, atau kalau dari mudhari ya muhlaulayun ya, tapi kemudian huruf akhir diganti dengan alif muhlaulan muhlaula ini. Kemudian fil amr dari mudhari yahlauli, huruf akhirnya illah pada bentuk amr, huruf akhir yang illah itu dihilangkan menjadi ihlauli. Pada nahi juga demikian, huruf illah yang akhir dihilangkan la tahlauli. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul mahlaulan muhlaulan. Baik. Dan ternyata yang dicontohkan hanya pada jenis naqis wawi ya. Berarti menunjukkan kata-kata yang dibentuk mengikuti wagan ini itu tidak banyak, hanya mungkin beberapa, sedikit sekali. Di antaranya ihlaula, dan tadi ada ihdaudaba ya. Di sini tidak disebutkan ihdaudaba, tidak disebutkan dalam perubahan ya. Kenapa? Karena ihdaudaba ya, asalnya tadi hadaba, termasuk sahih salim atau jenisnya adalah sahih salim, sehingga tentunya perubahannya tasorifnya sesuai dengan wazan ya, sesuai dengan wazannya, tidak ada perubahan pada huruf-huruf pada kata tersebut, jadi tinggal disesuaikan dengan wazan ya. Bisa dicoba ihdaudaba, mubaranya apa? Ihdaudibu. Ya, Ihdaudibu. Kemudian maskernya? Ihdidaban. Ihdidaban. Masker mimi? Wamuhdaudaban. Fahuwa. Muhdaudibun. Ya, muhdaudibun. Wadaka. Wadaka. Muhdaudabun. Muhdaudabun. Kemudian? Ihdaudib. Amarnya ihdaudib. Nahi. Daudib. Ya, nahinya la tah daudib. Baik. Kemudian isim zaman wal makan muhdaudabun. Ya, sesuai dengan wazan karena itu sahih salim ya, tinggal di diterapkan pada atau dari wazan tersebut. Jadi kalau hurufnya sahih semua, bukan mudha'af, bukan mahmuz, itu insya Allah mudah, tinggal diterapkan dari wazan tersebut. Ini. Adapun jenis yang lain selain dari sahih tadi hanya disebutkan naqis wawi, karena yang didapati hanya ini dari contoh yang ada. Tentunya setelah diteliti, dicari-cari, ya, itu tidak banyak, hanya yang didapatkan ini naqis wawi ini. Wallahu a'lam. Adapun kalau nanti menemukan, ya tinggal diterapkan sesuai dengan wazan tersebut, ya, sesuai dengan contoh yang ada. Ini untuk bab if'al ala, hanya ini. Berikut ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, kita lanjutkan bab yang berikutnya dari sulasi mazid, ya, khususnya sulasi mazid di salasati ahrufin, yakni if'ala. Disebutkan di sini yunqalu sulasiyyu ila wazni if'ala. Ya, ini berbeda dengan yang sebelumnya pada bab yang sebelumnya kemarin, if'ala. Ya, if'ala itu ain langsung ke lam. Lamnya di tad'if, digandakan if'ala. Yang di sini ada penambahan alif antara ain dan lam tersebut menjadi if'ala. Jadi hampir atau mirip tetapi berbeda. Yang sebelumnya kemarin penambahan dua huruf hamzah wasal dan mengulang ain kalimah if'ala. Yang di sini penambahan tiga huruf, yakni bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah wasal di awal kalimah, di awal kata, yakni sebelum fa kalimah, wal alifi ba'dal aini, dan menambahkan alif sesudah ain kalimah. Ini perbedaannya, menambahkan alif sesudah ain kalimah, wa tad'ifil lami, dan mengulang lam kalimahnya. Ya Allah. Ya, ini penambahan tiga huruf. Yang pertama hamzah wasal di awal atau sebelum fa kalimah. Yang kedua alif sesudah ain kalimah. Kemudian yang ketiga mengulang lam kalimahnya. Sehingga dari asalnya dari asalnya fa'ala menjadi if'ala. Ya. Dan di sini untuk kalau diperhatikan pada wazan ini ataupun pada bentuk yang semisal ini, sebenarnya bertemu dua huruf sukun, ya, if'ala, ya, atau seperti dalam ayat di akhir surah Al-Fatihah, waladhallin. Di situ kalau dilihat sebenarnya itu bertemu dua huruf sukun, ya, kalau diuraikan, ya, if'ala alif itu lazimnya sukun, selalu sukun. Kemudian lam yang pertama dari if'ala yang idgham dan tasydid itu juga sukun. Sehingga bertemu dua huruf sukun, alif sukun dan huruf berikutnya juga sukun. Pada akhir ayat tadi waladhallin juga demikian. Alif ya, sesudah ba, ya, ini sukun, kemudian huruf berikutnya lam tasydid atau idgham, ini juga yang pertama sukun, jadi bertemu dua huruf sukun. Ya, secara asal atau secara umum dua huruf sukun bertemu itu tidak bisa dalam bahasa Arab, yang dihindari kecuali dalam keadaan yang seperti ini, yaitu huruf sukun pertama itu alif kemudian diikuti huruf sukun yang berikutnya. Ini bisa, ini boleh. Jadi yang semacam ini, ini yang dibolehkan atau yang bisa bertemu dua huruf sukun. Yang pertama alif, yang kedua huruf yang berikutnya juga sukun. Ini. Ya. Jadi ini apa? Kekhususan atau pengecualian dari keumuman. Secara umum tidak boleh, tidak bisa dua huruf sukun bertemu, tetapi dalam keadaan yang semacam ini, per huruf pertama alif, kemudian berikutnya huruf yang lain, ini boleh, ini bisa. Seperti pada contoh ini tadi, if'ala, atau dari ayat, akhir ayat tadi, walau bawin, sepanjang itu. Ya. Sebagai tambahan ya, tentang dua huruf sukun ini. Kembali ke bab ini tadi, jadi wazannya dari fa'ala menjadi if'ala. Kemudian faedahnya, maknanya apa? Lil mubalaghati fid dukhuli fis sifati. Untuk mubalaghah. Ya, mubalaghah, melebihkan. Ya. Fid dukhuli fis sifati. Melebihkan pada masuk pada sifat. Melebihkan masuk pada sifat. Ya. Jadi menunjukkan makna sifat yang dilebihkan, di apa, disangatkan. Ini. Nahwu sebagai contoh. Isfarral mauzu. Isfarra. Ya, dari Sofira menjadi isfara. Ya, maknanya apa? Ai ishtadda isfiraruhu. Ya, menjadi sangat atau menjadi lebih isfiraruhu, warna kuningnya. Jadi isfaral mauzu, pisang itu menjadi sangat kuning warnanya. Ya. Dan ini juga tadi perhatikan, bandingkan dengan yang bab sebelumnya kemarin, bab yang ke 8 atau bab yang ke 5 dari Sulati Mazid di Harfaini, yang bab if'ala. Jadi dua bentuk ini memang ada tadi kemiripan tetapi berbeda. Secara makna juga sedikit ada keserupaan tapi juga ada perbedaan. Ya, kesamaannya tadi sama-sama menunjukkan sifat, ya, masuk atau memiliki satu sifat tertentu. Ya. Kemudian perbedaannya, kalau yang if'ala yang tanpa alif sekedar menunjukkan mempunyai sifat tersebut. Ya, if'ala ihmarra menjadi merah, menjadinya sifat merah, berwarna merah. Iswadda menjadi berwarna hitam, isfarra menjadi kuning. Kemudian ketika ada tambahan alif yang wazan ini tadi, if'ala isfarra, ini sifat tersebut menjadi makna mubalaghah, melebihkan. Ya, jadi ihmarra menjadi sangat merah, isfarra menjadi sangat kuning. Jadi ini. Dan ada kesamaan pula ya pada dua bab ini, ya, yakni ini digunakan terkait dengan laun, dengan warna terutama, ya, kebanyakan ini dengan laun atau dengan warna, terkhusus yang bab ini if'ala ini khusus, ya, hanya bab warna adapun atau laun, adapun yang bab sebelumnya if'ala itu bisa digunakan untuk laun, untuk warna, juga bisa menunjukkan untuk aib. Ya. Baik. Dan dulu di pembahasan pada kitab sebelumnya At-Tadbiqus Sharfi, ya, pada tabligh sharfi itu juga sudah pernah dibahas, nanti bisa dibaca di murojaah kembali untuk saling melengkapi insyaallah ini, ya. Kemudian perubahannya, tasariknya ataupun mustaqatnya, if'ala mubaraknya menjadi yaf'alu, kemudian masdar menjadi if'ilalan. Ya, di sini juga huruf tambahan alif sesudah ain kalimah alif sebagai huruf tambahan sesudah ain kalimah pada maudhi dan mudhari' tadi, itu kemudian diubah menjadi ya pada masdar. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah, ya, masdarnya if ain, if ain lalan, ya, ain kalimah pada masdar di kasrah. Ya, kalau seandainya tetap dengan alif tambahannya sesudah ain kalimah dengan alif, maka tidak bisa. Kenapa? Karena alif itu sebelumnya pasti fathah. Jadi alif sebelumnya itu harus fathah, pasti fathah, tidak bisa harakat yang lain, tidak bisa dhammah, tidak bisa kasrah. Sehingga apa? Dan kasrah di situ pada ain kalimah pada bentuk masdar, dia juga tetap dengan kasrah, tidak bisa diubah harakatnya. Sehingga alifnya kemudian yang mengalah, alifnya diganti dengan ya supaya sesuai dengan kasrah yang sebelumnya, menjadi if ailalan. Dan lam yang diulang, yang digandakan, ini juga terpisah, dipisahkan oleh alif masdar, alif tambahan pada bentuk masdar. Ya, ini if ailalan. Ya, semula if ala yaf'alu menjadi if ailalan. Ini jadi masdar, perhatikan bentuknya, ya, bandingkan atau perhatikan dengan bentuk maudhi mudhari'nya. Apa perubahan yang terjadi? Ataukah tetap atau bagaimana? Perhatikan. Ya. Untuk membantu menghafalkan dan, ya, menerapkan pada kata-kata yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, masdar mimi wa mu'alan. Fahuwa isim fa'ilnya mu'alun, ya, dari mudhari' yaf'alu dibentuk isim fa'il menjadi mu'alun. Kemudian isim maf'ul wa dzaka mu'alun. Nah, apa di sini yang nampak secara zahir, secara lafaz, isim fa'il dan isim maf'ul sama. Fahuwa mu'alun wa dzaka mu'alun. Tetapi pada hakikatnya atau pada asalnya itu sebenarnya berbeda. Ya, kenapa? Karena huruf akhir tersebut idgham, diidghamkan dengan huruf sebelumnya. Ya, karena hurufnya sama, yang asalnya dari lam kemudian diulang, ya, kemudian idgham. Sehingga yang nampak ya seperti itu dari fi'ilnya tadi if'ala yaf'alu, kemudian dibentuk isim fa'il muf'alun, isim maf'ul muf'alun karena idgham, ya, yang nampak hasilnya sama. Tapi kalau dikembalikan ke asalnya atau huruf yang akhir itu diuraikan, ya, maka nanti akan nampak asalnya, aslinya untuk isim fa'il aslinya muf'alilun. Ya. Jadi dua lam itu dipisah, kemudian lam yang pertama kasrah muf'alilun. Ya. Kemudian karena idgham mengharuskan lam yang pertama menjadi sukun muf'alun, sehingga kasrahnya tidak bisa tampak. Yang isim maf'ul juga demikian, asalnya huruf sebelum akhir atau lam yang pertama, lam yang asli ini fathah, sehingga asalnya apa? Muf'alalun. Ya, kemudian karena diidghamkan, lam yang pertama harus sukun, sehingga fathah tersebut tidak bisa tampak, ya, sehingga menjadi muf'alun. Ini. Dan nanti yang membedakan pada siyakul kalam, ya, ketika sudah termasuk dalam kalimat disesuaikan dengan siyakul kalam, dengan konteks kalimatnya bisa diketahui ini digunakan sebagai isim fa'il ataukah sebagai isim maf'ul. Kemudian amarnya if'ala, nahinya la ta'ala. Huruf akhir pada amr dan pada nahi atau mudhari' majzum ini di fathah. yang aslinya apa? Aslinya adalah sukun. Sebagaimana faedah secara umum amr dari mudhari', ya, yang kemudian huruf mudhari', huruf akhirnya disukun. Kalau sebelumnya dhammah, pada mudhari' tersebut huruf akhir dhammah dibentuk amr atau nahi tadi, maka dhammahnya diganti sukun. Ya. If'al, jadi lam tasydid yang pertama sukun, kalau yang kedua juga diganti sukun maka akan bertemu dua huruf sukun. If'al. Nah, yang seperti ini tidak bisa, tidak boleh, karena hurufnya bukan alif tadi. Jadi bertemu dua huruf sukun maka dihindari dengan mengganti sukun yang kedua menjadi fathah. Menjadi if'al. La ta'ala. Ini. Kemudian isim zaman wal makan bentuknya sama dengan isim maf'ul, muf'alun, muf'alun. Contoh yang sahih. Ihmarra, yahmaru, ihmiraran wa muhmaran, fahuwa muhmaran wa dhaka muhmaran, ihmarra la tahmarra, muhmaran, muhmaran. Ya, menjadi sangat merah. Ya, berwarna sangat merah. Ya, makna mubalaghah tadi. Ya. Yang berikutnya isfarra, bisa dibaca isfarra, nasfaru, isfi, isfiroran, wa musfaron, wa musfarun, wa jaga musfarun, isfaro, natasfaro, musfarun, musfarun. Yeah. Isfaro, yasfaru, isfiroran, dan seterusnya, ya, sesuai dengan wazannya tadi. Sahih, salim. Kemudian jenis yang berikutnya ajwaf, ya'i. Jadi ajwaf, ya'i. Ain kalimah aslinya adalah huruf ya. Ya. Dicontohkan pada kata ibyadda. Ya, perhatikan ain kalimah yaitu huruf ya, ya pada wazan ini beserta mustafaknya ataupun perubahannya. Ibyadda, yabyadu, ibyidadan, wa mubyadan, fahuwa mubyadan, wa zaka mubyadan, ibyadda, la tabyadda, mubyadun, mubyadun. Jadi huruf ya tetap dengan huruf ya, huruf aslinya, tidak dihilangkan, tidak diubah ke bentuk yang lain. Ya, ke aslinya huruf ya pada ain kalimah. Ini. Kemudian contoh yang lain pada bab ini sama dengan contoh pada bab ifala yang sebelumnya kemarin. Ya, yang menunjukkan warna, jadi itu semua bisa diubah ke bentuk ini. Ihmarra, iswadda, ibyadda, isfarra, ihdarra, ishabba, ismarra, ya. Dan yang semisalnya yang menunjukkan warna ini bisa diubah baik yang bab if'alla maupun if'alla, ya. Pada bab if'alla yang sebelumnya kemarin ada jenis ajwaf wawi. Contohnya iswadda, iswadda menghitam menjadi berwarna hitam. Nah, kalau iswadda dibentuk menjadi if'ala menjadi iswadda. Kemudian perubahan berikutnya bisa dicoba. Iswadda, iswadda, yaswadu, masternya isbi, Iswi dadan wa muswadan fahuwa muswadun wadaka muswadun iswadda la taswadda muswadun wawunya tetap dengan wawu ya, sebagai huruf asli pada ain kalimah, tidak diubah, tidak dihilangkan ya. Kembali ke huruf aslinya wawu ketika dibentuk mengikuti wazan if'ala. Baik. Satu contoh lagi, ismarra bisa diubah ke bab ini, ismarra warna coklat, ismarra yasmaru. Dicoba. Ismarun. Ismarun. Nanti yang lain bisa dicoba seperti ini ya, warna-warna yang lain. Oke. Ini bab yang keempat dari Fulati Mazid di bab yang ketiga, alhamdulillah. Dari Fulati Mazid di Salasati Ahrufin, Fulati Mazid dengan penambahan 3 huruf, atau bab yang ke-11 dari Fulati Mazid secara umum atau keseluruhannya. Jadi Fulati Mazid yang ke-11. Kemudian yang berikutnya dari Fulati Mazid bab yang terakhir, termasuk yang terkhusus Fulati Mazid di Salasati Ahruf juga yang terakhir, yakni if awwala. Disebutkan yungqalu thulathiyyu ila wazni if awwala. Sulati musyarat diubah bentuknya mengikuti wazan if awwala bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah wasal di awal kalimah, di awal kata sebelum fa kalimah, wal wawaini, dan menambahkan dua wawu ba'dal aini, sesudah ain kalimah. Berarti kan ada berapa? Ada 3. Yang pertama hamzah wasal 1 huruf, kemudian 2 wawu. Berarti semuanya ada 3 huruf tambahan. Hamzah 1, kemudian wawunya ada 2. Ya. Dan idgham, wawunya di idgham. 2 wawu tambahan ini idgham. Jadi idgham atau tasydid ya, itu 2 huruf. Tadi disebutkan wazannya if awwala, wawunya di tasdid atau di idgham, ini 2 huruf. Wawu pertama, wawu kedua. Wawu pertama sukun, wawu kedua berharokat fathah. Jadi penambahan 3 huruf. Ya, if awwala. Ini. Faedahnya, maknanya apa? Li mubalaghatil lazim. Untuk mubalaghah pada lazim. Ya, menunjukkan makna melebihkan dari lazim, dari fi'il lazimnya. Nah, contoh ikhrawata syu'a'u syamsi. Ya, dari lazimnya mujaradnya kharata. Dibentuk mengikuti wazan ini ikhlau menjadi ikhrawata. Ya, kharata. Ini masuk ya, syu'a'u syamsi, sinar matahari masuk. Ya, ikhrawata berarti benar-benar masuk, atau apa makna mubalaghahnya ya, benar-benar masuk ya, sinar matahari itu benar-benar masuk atau sangat masuk ya, masuki setiap sudut ruangan misalkan. Ini makna mubalaghah ya, ikhrawata ya, mengikuti wazan dari if'awwala. Kemudian tasarifnya, perubahannya, if'awwala yaf'awwilu if awalan ya, tetap dengan wawu tambahannya, dan walaupun sebelumnya kasrah if awalan ya, walaupun sebelumnya kasrah ain kalimah kasrah, huruf tambahan tersebut tetap dengan wawu, tidak diubah ke huruf ya ya, tidak sebagaimana yang lainnya tadi. Kalau yang lainnya ketika sebelumnya kasrah, wawunya diubah menjadi ya pada wazan yang sebelumnya di atasnya if ailalan ya, atau yang sebelumnya lah minkum, yang if au ala tadi wawunya diubah menjadi ya, menjadi if ailalan. Tetapi yang ini wawu yang sebelumnya kasrah ain kalimah kasrah, dia tetap dengan wawu ya, tidak diubah menjadi ya. Kenapa? Karena wawunya dua dan idgham. Nah, jadi ini menghalangi wawu tersebut diubah menjadi ya. Jadi tetap dengan wawu if awalan seperti itu. Jadi dengan wawu yang idgham ini menjadikan wawu itu tidak diubah menjadi ya, tetap dengan wawu walaupun sebelumnya kasrah. Ya. Tapi kalau seandainya wawu itu hanya satu, dan juga terlebih dia sukun seperti pada masdar yang sebelumnya tadi, maka wawu itu diubah menjadi ya. Jadi berbeda keadaan tentu juga bisa berbeda apa yang terjadi perubahannya ini. Kemudian masdar mimi wa muf'awwalan ism fa'il fahuwa muf'awwilun ism maf'ul wa dzaaka muf'awwalan. Amrnya if'awwil, nahinya la taf'awwil, isim zaman wal makan muf'awwalun muf'awwalun ya. Jadi perubahan secara umum sebagaimana kaidah keumuman ya, seperti itu, dari mudhari' menjadi isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amr ya, yang nahi juga demikian ya. Kemudian contohnya yang sahih ya, salim i'lawwata ya, dari mujaradnya atau dari lazim yang mujarad alata menjadi i'lawata. Perubahannya sebagaimana wazan i'lawata ya'lawitu i'liwatan wa mu'lawatan fahuwa mu'lawitun wa zaka mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. Ini jadi sesuai dengan wazan, dan juga di sini yang dicontohkan hanya yang sahih salim, jenis-jenis yang lain tidak dicontohkan ya, berarti memang tidak ada penggunaan untuk jenis-jenis yang lain, tidak ada contoh huruf jenis-jenis yang lain yang didapatkan, hanya mungkin sebagian atau hanya sedikit ya dari fi'il-fi'il yang ada yang dibentuk mengikuti wazan ini, hanya dari yang sahih salim saja. Ya. Wallahu a'lam. Jadi ini bab yang terakhir dari Tulati Mazid ya, yang semuanya ada 12 wazan ya, 12 bentuk dari yang awal terdahulu ya, fa'ala, kemudian fa'ala, af'ala, kemudian tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla, istaf'ala, if'au'ala, if'alla, dan if'awwala. Ya, semuanya ada 12 wazan, 12 bentuk pada thulatsi mazid. Dari 12 bentuk tadi, dari thulatsi mazid 12 wazan, dilihat dari jumlah tambahan, jumlah huruf tambahannya terbagi menjadi 3, mazid bi harfin, penambahan satu huruf, ada 3 wazan, ya, fa'ala, kemudian fa'ala dan af'ala. Kemudian mazid di harfa ini dengan penambahan 2 huruf ada 5 wazan, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, ya, kemudian infa'ala dan if'ala, ada 5 untuk yang di harfa dengan tambahan 2 huruf. Kemudian yang penambahan 3 huruf bi salasati ahrufin, bi salasati ahrufin, yang penambahan 3 huruf ini ada 4 wazan, istaf'ala, kemudian tadi if'au'ala, kemudian if'ala dan if awwala, ya, ini. Jadi rinciannya seperti ini. Satu huruf bi harfin 3 wazan, bi harfa ini 5 wazan, bi salasati ahrufin 4 wazan. Jadi semuanya ada 12 wazan untuk thulatsi mazid. Ya, alhamdulillah sudah dibahas, dibaca, dipelajari dari wazannya, perubahannya, dan contoh-contohnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang berikutnya, kalau tidak ada kita tambah sedikit. Untuk yang thulatsi mazid, ya, sudah selesai dengan ini. Kemudian yang berikutnya berpindah ke yang ruba'i. Ya, ruba'i berarti aslinya apa? 4 huruf. Jadi huruf aslinya ada 4. Ya, kemarin disebutkan untuk yang ruba'i mujarrad, ya, wazannya apa? Fa'lala, yufa'lilu, ya. Sudah dibahas sebelumnya untuk yang ruba'i mujarrad. Ya, halaman 9, halaman 8, 9, ya. Jadi, ruba'i mujarrad hanya satu wazan, fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan wa fi'lalan. Ini. Nah, ruba'i mujarradnya sudah yang disebutkan dibahas terdahulu. Kemudian juga pada ruba'i selain mujarrad tentunya juga ada yang mazid. Yaitu dari ruba'i mujarrad ada penambahan hurufnya. Ya, ini dimulai dari yang penambahan satu huruf. Disebutkan di sini, yunqalu ruba'iyyu ila wazni tafa'lala. Ruba'i mujarrad yang wazannya fa'lala diubah bentuknya mengikuti wazan tafa'lala. Yakni bi ziyadati ta'i fi awalihi, dengan menambahkan huruf ta' pada awalnya sebelum fa' kalimah. Penambahan satu huruf. Jadi ruba'i mazid bi harfin, ruba'i mazid dengan penambahan satu huruf, yakni huruf ta' di awal kalimah atau sebelum fa' kalimah. Ya. Dan untuk yang ruba'i mazid dengan satu huruf hanya satu wazan ini juga, yaitu tafa'lala ini. Ya. Jadi ruba'i mujarrad satu bab, satu bentuk, satu wazan, ruba'i mazid bi harfin dengan tambahan satu huruf juga satu bab, satu bentuk ini. Baik. Kemudian faedahnya apa? Li mutawa'ati fa'lala, untuk mutawa'ah pada fa'lala. Jadi mutawa'ah dari mujaradnya, dari ruba'i yang mujarad fa'lala, kemudian mutawa'ahnya menjadi tafa'lala. Nahwu contoh, dahrajatu al-hajara. Ya, dahraja menggelincirkan, menggelindingkan. Dahrajtu al-hajara, aku menggelindingkan batu itu. Ini dahraja, ya fa'lala, ruba'i mujarrad. Kemudian mazidnya fa tadahraja, maka tadahraja, batu itu menjadi tergelincir, batu itu menjadi menggelinding. Ya, tadahraja menjadi menggelinding. Jadi ini mutawa'ah sebagai hasil atau akibat atau pengaruh dari fi'il sebelumnya. Ya, dahraja menjadi tadahraja. Ini makna yang kedua, wali makna mujarradi, untuk makna mujarradnya. Jadi semakna sama maknanya dengan mujarradnya, yaitu ruba'i mazi, ruba'i mujarrad. Ya, di sini pembahasannya ruba'i, maka tentunya yang dimaksud mujarrad juga mujarrad yang ruba'i. Nahwu contoh, tala'la'a zujaju. Ya, tala'la'a. Ini dari mujarrad la'la'a. Ruba'i mujarrad la'la'a. Kemudian maksudnya tala'la'a. Ya. La'la'a. Ditambahkan ta menjadi tala'la'a. Secara makna sama dengan mujarrabnya la'la'a maupun tala'a, maknanya sama. Jadi penambahan ta di sini dalam contoh ini tidak mengubah faedahnya. Ya. La'la'a ataupun tala'la'a bersinar, berkilauan. Ya, az-zujaj kacanya. Jadi tala'la az-zujaj, kaca itu berkilauan. Ya. Dari kata lu'lu' ya mutiara, jadi berkilauan seperti mutiara. Ini makna dari ruba'i mazid tafa'lala. Kemudian tasarifnya, perubahannya, ya di sini nanti kaidahnya juga masih menggunakan kaidah secara umum yang digunakan pada kulafi mazid. Ya. Yani tentang pembentukan isim fa'il, isim maf'ul, ya, dari mudhari'nya kaidahnya sama. Fi'il amr juga demikian, dari mudhari'nya kaidahnya juga sama, caranya sama. Kemudian bentuk isim zaman dan isim makan nanti juga akan sama dengan bentuk isim maf'ul maupun juga dengan masdar mimi, sama. Jadi empat bentuk ini, isim maf'ul, masdar mimi, isim zaman, isim makan, ini sama. Jadi itu berlaku untuk semua selain dari thulatsi mujarrad. Ya. Berlaku untuk thulatsi mazid, berlaku untuk ruba'i mujarrad maupun ruba'i mazid. Perhatikan tasarifnya, tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan, ini masdarnya, tafa'lulan, ya, wa mutafa'lalan, masdar mimi, fahuwa mutafa'lilun, dari ya tafa'lalu menjadi mutafa'lilun, isim fa'ilnya, mim dhammah sebelumnya kasrah. Ya, wadzaka mutafa'lalun, isim maf'ul, ya, mim dhammah sebelumnya, sebelum huruf akhir di fathah, mutafa'lalun, ya, dari mudhari'nya tadi. Kemudian fi'il amrnya dari mudhari', ya tafa'lalu menjadi tafa'lal, huruf mudhari'ah dihilangkan dan huruf akhir disukun, ya tafa'lal. Nahinya la tatafa'lal, ya. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul, sebagaimana masdar mimi, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Ini. Nah, kemudian contohnya untuk yang sahih bisa dibaca. Tadah roja, tadah roji, tadah rujan, wang tadah rojan, bahuwa mutadah rigun, wadaka mubtada' rajuli, mubtada' rajul, la mubtada' rajul, mubtada' rajul, mubtada' rajul. Ya, ini sahih yang salim. Ya, kemudian contoh yang berikutnya mudha'af bisa dibaca. Ini contoh yang mudha'af dari tafa'lala ini. Dan di sini juga contoh yang ditunjukkan hanya pada jenis sahih dan mudha'af. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan yang ruba'i musyarat. Pada pembahasan ruba'i musyarat yang terdahulu pada halaman 8, ya, bisa dilihat di situ jenis fi'il atau kata yang mengikuti bab ruba'i musyarat, kalau dilihat ini juga hanya jenis yang sahih, salim dan mudha'af. Hanya ini yang didapatkan. Termasuk di situ mahmuz ya, to'a atau talak la'a, hamzah ada di hamzah, tetapi ini lebih ditekankan pada mudha'afnya. Ya, kalau disebut mahmuz juga bisa, tapi lebih ditekankan pada mudha'af. Hurufnya sama. Adapun yang lainnya ini juga dianggap sama dengan yang sahih atau bisa dianggap untuk jenis yang lain tidak ada, hanya yang sahih salim ataupun mudha'af. Ini. Kalaupun ada contoh kemarin waswasa dengan wawu, ini wawunya juga semisal dengan yang salim, dengan yang sahih, maka tetap di, dan dalam perubahan tidak ada perubahan pada wawu tersebut, ya tetap dianggap sama dengan yang sahih, yang salim. Sehingga untuk yang ruba'i mujarad secara umum semuanya sesuai dengan wazan, sesuai dengan perubahan-perubahan yang ditunjukkan pada wazan. Yang ruba'i mazid pada bab tafa'lala juga demikian, sesuai dengan perubahan wazan-wazannya tersebut. Ya, tinggal menerapkan dari contoh atau dari wazan tersebut. Ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kemudian pada sebagai sedikit apa menambahkan di sini, kalau dilihat kemarin atau terdahulu pada ruba'i mujarrad ya, tadi halaman 8, 9 dan yang berikutnya. Ya, kalau yang ruba'i mujarrad hanya satu bab, ya, tetapi dia disertai dengan mulhaq. Dengan mulhaqnya. Artinya apa mulhaq? Sebenarnya secara asal dia mulhaq ini tidak termasuk rubai mujarrad, tetapi karena ada kesamaan bentuk dengan rubai mujarrad tersebut, maka dia dianggap sama dengan rubai mujarrad, dihukumi sama, sehingga perubahan-perubahannya juga seperti yang terjadi pada rubai mujarrad tersebut, sehingga disebut dengan mulhaq. Jadi secara asal itu tidak termasuk, ya berbeda bentuknya, tetapi karena ada keserupaan, ya secara umum ada keserupaan dalam bentuk-bentuk tersebut, maka dianggap sama. Ini yang dimaksud dengan mulhaq. Pada rubai mujarrad mempunyai mulhaq, ada mulhaqnya yang disebutkan pada halaman 10, 11 dan berikutnya 12, 13. Ya, dan di situ disebutkan mulhaq dari rubai mujarrad ini ada 7 bab. Ya, fa'lala, fa'ala, fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'la dan fa'nala. Ya. Maka dari rubai mujarrad yang mulhaq ada 7 bab. Nanti juga yang mazi, ya, ini juga sama, ada 7 bab tersebut, ya, dari rubai mazi, ya, diharfkan dengan tambah 1 bab, yang itu asalnya tulati, kemudian dianggap sama dengan rubai tadi, mulhaq dengan rubai, ini nanti juga ada 7 bab yang mungkin bisa dilihat, diperhatikan pada pembahasan yang berikutnya. Dan sebenarnya secara umum juga perubahannya sama dengan yang rubai mazid bab tafak lala tadi, ya. Hanya tinggal menyesuaikan masing-masing bentuk mulhaq tersebut, ya, pada huruf-hurufnya, ya, sesuai dengan urutan atau sesuai dengan wazan, dengan bentuknya masing-masing. Tetapi secara prinsip, secara umum, perubahannya sama sebagaimana yang rubai mazid tafak lala yang tadi, yang sebelumnya. Ya. Bisa dibaca, dipelajari dulu, ya. Baik. Nanti pembahasan insyaallah bisa kita lanjutkan pada waktu yang mendatang, tapi sebelumnya bisa dibaca, dipelajari sehingga ada gambaran, sekaligus pada halaman berikutnya yang rubai mazid dengan tambahan 2 huruf itu juga bisa dibaca, dipelajari terlebih dahulu. Baik. Pembahasan insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang mendatang. Alasum minkum, kekurangannya selebihnya hanya semata dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.